Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada surat Yunus ayat 80. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma ja'a saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Maka tatkala ahli-ahli sihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 79 dengan ayat 80 terlihat ada kisah yang terpenggal. Tapi begitulah keunikan Al-Qur'anul Karim, walaupun ada yang terpenggal tetapi tetap esensi kisahnya terpenuhi dan pesan yang ingin disampaikan tercapai. Dan kisah yang terpenggal ini dapat para pendengar lihat dan merujuk kepada surat Al-A'raf ayat 111 dan surat Asy-Syu'ara ayat 36. Di sana ada kisah bagaimana setelah Fir'aun meminta kepada ajudannya atau kepada pengikut setianya untuk mencari para tukang sihir, maka mereka pun dengan segera mencarinya dan mereka pun menemukannya, dan dikumpulkanlah para tukang sihir itu yang jumlahnya banyak melebihi puluhan, dan kemudian setelah terjadi pertemuan antara Musa dan para tukang sihir, terjadi pula dialog. Tukang sihir meminta upah kepada Fir'aun, dan Fir'aun pun menjanjikan upah. Baru kemudian terjadilah ayat 80 yang kita sebutkan di sini. Tukang sihir berkata kepada Musa, siapa yang duluan? Maka Nabi Musa berkata, kamulah dahulu yang berbuat, baru kemudian saya. Apa yang dikatakan Nabi Musa, kamulah dahulu berbuat, baru kemudian saya, ini merupakan keyakinan Nabi Musa apa yang dilakukannya lebih hebat. Karena biasa orang yang lebih menguasai itu tidak gegabah. Orang yang menguasai itu dapat menguasai hati dan suasana yang ada di sekitar dia, sehingga dia dapat menahan emosi, tetap fokus pada pekerjaan, dan dapat mengontrol jiwanya, sehingga yang terjadi adalah kesuksesan dan kebahagiaan di kemudian hari. Inilah membuat Musa berkata, qala lahu Musa alqu ma antum mulqu, lakukan, do you best, apa yang bisa kamu lakukan sebaik-baiknya. Saya di sini akan menonton, melihat apa yang kamu lakukan, kemudian saya akan melakukan yang terbaik setelah kalian, kemudian Anda bisa membandingkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih hebat. Ini yang dapat disampaikan dalam ayat 80 dari surat Yunus ini. Kami persilakan Ustaz Safiar, Ustaz Perdana, dan Ustaz Fajrul Haq untuk mengkaji lebih dalam ayat tersebut. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Saya hanya ingin menambahkan dari keterangan Ustaz Jenal tadi bahwa di samping Nabi Musa menguasai keadaan dan memang sudah mendapatkan training dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung di Bukit Tur Sina, itu digambarkan di dalam surat Al-Qasas ya. Ketika Allah mengatakan lemparkan tongkatmu Musa ya, dan seterusnya itu ya, itu adalah merupakan training yang diperoleh oleh Nabi Musa, persiapan diri untuk menghadapi berbagai permasalahan atau tantangan yang kelak akan dihadapinya terhadap dengan Fir'aun atau siapapun saja yang menentang ajaran dakwah Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sisi memang Musa sudah menguasai keadaan, tapi dari sisi yang lain Musa sendiri, karena itu merupakan mukjizat, Nabi Allah Musa tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kalau dia memulai, dia tidak tahu harus melakukan apa. Jadi yang lebih baik adalah dia harus melihat dulu dan harus ada yang mendahului melakukan pertarungan ini. Makanya Nabi Musa terlebih dahulu mempersilakan para tukang sihir itu untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Karena yang namanya mukjizat dari Allah itu akan datang setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ternyata di dalam keterangan ayat lain dijelaskan ketika para tukang sihir itu melemparkan tali temali mereka ya, yang kemudian berubah menjadi waja'u bi sihirin azim yukhayyalu ilaihi min sirihim annaha tas'a, tali temali itu berubah seakan-akan menjadi ular dalam pandangan Nabi Musa, barulah turun perintah Allah Subhanahu wa taala, lemparkan tongkatmu Musa, dan kemudian lihat apa yang terjadi. Dan ternyata catatan Al-Quran bahkan sejarah sendiri mengkisahkan tongkat Nabi Musa kemudian berubah menjadi ular yang sangat besar sehingga akhirnya menelan tali temali yang seakan-akan seperti ular-ular kecil yang mengerubungi, mencoba untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kemudian lagi dari ayat ini kita bisa mengambil satu pelajaran penting bahwa di dalam kehidupan ini yang namanya kebenaran itu tidak akan pernah merasa risih. Orang yang melakukan kebenaran itu tidak akan takut terhadap sesuatu. Walaupun Nabi Musa sendirian menghadapi berpuluh ya, bukan sedikit itu tukang sihir pada saat itu, ternyata beliau tidak merasa gentar. Kenapa? Karena memang beliau yakin betul Allah Subhanahu wa taala bersama dengan dirinya. Nabi Musa yakin betul bahwa apapun yang coba dilakukan oleh orang-orang yang menentang ajaran Allah itu pasti akan bisa diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kehidupan ini kita juga harus seperti itu. Bersikap yakin dan percaya kepada Allah, bertawakal kepada Allah atas segala usaha yang kita lakukan adalah merupakan gambaran dari pribadi seorang mukmin yang betul-betul kuat di dalam keimanannya. Kita bisa melihat dari catatan sejarah bagaimana para sahabat tidak pernah merasa gentar ketika menghadapi berbagai siksaan yang mereka alami, ya, para sahabat rasul walaupun harus dipanah, walaupun terkena berbagai sabetan senjata tajam, ternyata atau menghadapi musuh yang jauh lebih banyak, ternyata tidak ada kegentaran di dalam hatinya. Bahkan yang menarik adalah ketika Kaisar Romawi itu malah mengeluarkan, Panglima Romawi malah mengeluarkan pernyataan, permasalahan utama kita kalah dari pasukan muslim adalah karena mereka tidak takut mati, sedangkan pasukan kita adalah orang-orang yang sangat takut, yang sangat menyayangi kehidupan mereka, sehingga akhirnya terjadilah hal seperti ini. Seorang muslim tidak akan pernah gentar di dalam kehidupannya karena dia tahu betul bahwa kebenaran yang dipegangnya adalah merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita kaji ini adalah ayat yang mengajarkan kepada kita agar dalam persaingan hidup ini benar-benar kita jalanin dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita bisa lepas kontrol, banyak orang yang stres, banyak orang depresi dan sebagainya. Pondasi yang pertama yang dilakukan Nabi Musa alaihi salam sebagaimana yang dipaparkan Ustaz Zainal, kemudian Ustaz Perdana adalah keimanan yang kita kokohkan dalam kehidupan kita dalam persaingan ini. Begitu juga seorang dai ataupun pendakwah di dalam ajaran Islam, dalam agama Islam ini banyak sekali tantangannya. Tidak hanya masyarakat pengetahuan yang minim, kemudian banyak juga musuh-musuh dalam bentuk yang menghalangi dakwah itu sendiri. Maka ketika kita berhadapan kepada mereka, yakinlah apa yang kita lakukan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan walaupun yang kita hadapin itu amatlah sangat berat. Begitu juga yang diembankan oleh Nabi Musa alaihi salam membawa risalah Allah untuk kaum dari Fir'aun ini, akan tetapi dengan keteguhan yang luar biasa dari Nabi Musa alaihi salam, ia mampu mengalahkan para penyihir-penyihirnya. Yang menjadi patokannya adalah niat Nabi Musa itu karena Allah, dan kemudian yang dia lakukan ini kan emban amanat Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan jalannya karena apa? Kita dan beliau Nabi Musa alaihi salam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dari itu, kita juga sebagai umat mukmin adalah mengemban amanah khilafah di muka bumi ini. Marilah kita benar-benar menjadikan diri kita yang penuh bertanggung jawab atas yang kita lakukan dengan basic adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ada tambahan dari Ustaz Fajrul, kami silahkan Ustaz. Iya. Menarik sekali kita menceritakan kajian pada saat ini adalah tentang para penyihir ataupun ahli-ahli sihir yang mana pada saat Nabi Musa yaitu lagi bergejolaknya memang betul-betul mengadu kekuatan istilahnya antara kekuatan sihir ini dengan kekuatan yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tentunya kita sudah mengetahui bagaimana akhir dari perjalanan ini, yang mana Nabi Musa, yaitu Nabi Musa alaihissalam, mendapatkan kemenangan. Karena ini mendapat kemenangan disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi Musa dilihat oleh Fir'aun, dia membawa tongkat dan tongkatnya itu mendapatkan apa, nampak sebekas cahaya di tangannya itu, maka ketika itulah dikatakan alku atau itrahu, lemparkanlah apa yang hendak engkau lemparkan tersebut. Jadi di sini bukan kita melihat dari cerita bagaimana Nabi Musa ini melemparkan, tapi bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini meyakini keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tetap tenang dan tegar walaupun tak tahu apa yang akan terjadi ke depan itu, yang pada masa Nabi Musa tersebut. Jadi inilah yang paling penting, bukan tongkatnya yang kita lihat, tapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga untuk berhadapan dengan Fir'aun itu juga punya modal. Modalnya hanya cukup dengan beriman kepada Allah, karena banyak Fir'aun-Fir'aun pada saat ini yang sudah muncul, baik itu senior, junior, dan junior-juniornya lagi. Karena inilah yang mesti kita perangi, hanya modalnya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah beriman, insya Allah kita akan sangat mudah menjalankan dan menghadapi semua itu. Para pendengar yang dirahmati Allah, dari yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul, Ustaz Safiar, dan Ustaz Perdana, dapat kita simpulkan dua kesimpulan besar. Yang pertama, kenapa Al-Qur'anul Karim menceritakan kisah Nabi Musa begitu banyak di dalam setiap ayat dan setiap surat. Ini mengindikasikan dan mengisyaratkan bahwa memang sebenarnya keyakinan itu melalui proses. Jadi Allah ingin kita itu belajar dan tahu proses menuju kemenangan. Jadi belajar dan bagaimana umat Islam tahu untuk mencapai, dan proses yang harus dilalui untuk mencapai kemenangan. Dan itu penting. Bukan yang penting menang. Karena ada orang baca buku yang penting kesimpulannya. Nah, itu bukan tipe Islam. Islam itu mengajarkan kita untuk proses dan menikmati segala tetesan, titisan proses yang dilakukan. Karena itu adalah merupakan kenikmatan. Makanya kita menemukan banyak sekali kisah-kisah di dalam Al-Quran ini, supaya umat Islam itu tegar dalam hidup dan dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang pertama, kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, bahwa mukjizat Musa itu boleh jadi sudah habis, tetapi keyakinan yang didapat dari mukjizat Musa itu tetap kekal dan abadi. Jadi yang kita ambil kesimpulan kedua di sini adalah keyakinan yang kuat dan kemenangan yang utuh akan tercapai bila kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul tadi. Tentu saja keyakinan tidak akan berdampak positif, tidak akan berdampak apa-apa dalam kehidupan ini kalau tidak dibarengi dengan usaha. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah, udah yakin, ya mau apa di situ? Masa tidur-tiduran? Tidak, tentu saja ada usaha maksimal. Sebagaimana Musa berkata, "Ulku, lemparkan, karena habis ini saya pun akan melakukan yang terbaik," gitu. Jadi ada usaha, tidak titik di pada keyakinan. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an juga, "Allazina yu'minuna bil ghaibi," kemudian dilanjutkan dengan "wa yuqimunash shalah." Setelah keyakinan ada amal. Amal diantaranya fondasinya seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah fondasi. Dan semua gerak-gerik kehidupan ini tidak lepas dari unsur amal dan ibadah menurut Islam. Untuk itu, usaha yang kita lakukan yang berasaskan kepada keyakinan ini tidak saja dalam hal ritual agama, tidak saja berjihad, tidak saja sholat, tidak saja puasa, tidak saja haji, tetapi dalam segala sendi kehidupan kita harus memulainya dengan basic keyakinan yang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemenangan bersama dengan Allah. Dan kemudian kita juga melakukan semaksimal mungkin, melakukan yang terbaik, karena ia juga bagian dari unsur ibadah dan amal soleh yang harus kita tegakkan di bumi. Inilah dua kesimpulan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.